Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki juz yang ke-8 dari surat Al-An'am ayat yang ke-111. Ayat yang ke-111 ini menjelaskan kalau seandainya permintaan orang-orang musyrikin yang kemarin kita baca meminta agar didatangkan mukjizah lagi, padahal sudah datang pun enggak beriman gitu loh ya. Nah, kalau seandainya diturutin, ditampakkan mukjizah tersebut, didatangkan keajaiban-keajaiban mukjizah lagi, itu pun belum tentu mereka beriman juga, gitu loh. Paham ya? Karena mereka sudah ketelawati kemarin, mereka terkenal dengan sumpal. Apa sumpal? Sumpah palsu. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik ayat yang ke-111 itu. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamhumul mauta wahsyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya kami benar-benar menurunkan di hadapan mereka para malaikat, kemudian mengajak bicara mereka, orang-orang sudah mati, orang mati ngajak bicara, ngajak ngobrol, ngomong, karena itu kebesaran Allah Ta'ala yang mampu. Kalau seandainya seperti itu, wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubula, dan kami bangkitkan, kami kumpulkan segala sesuatu di hadapannya yang membuat mereka menerima. Bayangkan, diturutin semuanya. Hah? Semuanya diturutin. 6, dikumpulkan di hadapan mereka segala sesuatu yang membuat mereka menerima. Hah? Kemudian diturunkan di tengah-tengah mereka malaikat. Kemudian orang-orang mati nggak ada bicara mereka, bayangkan. Nah, sudah nggak bisa dikatakan hal seperti ini kan sudah besar tanda-tanda Allah Ta'ala, yang tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Itu pun bagaimana? Maka nuliyuminu. Itu pun apa? Belum tentu mereka mau beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Walakin aktsarahum yajhalun. Akan tapi, nam kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak tahu tentang apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Qala al-mufassirun asabahumullah walau annana ajabna talab haula al-musyrikin, ya kan? Kalau seandainya kami penuhi permintaan mereka orang-orang musyrikin, fanazzalna ilaihimul malaikah minas sama. Pertama, kemudian kami turunkan di hadapan mereka malaikat dari langit. Diturutin semuanya. Katanya kan minta mukjizat, minta bukti. Nah, kalau seandainya diturutin, kalau seandainya kami penuhin apa yang mereka minta, kami turunkan malaikat dari langit, wa auhayna lahumul mauta wa ahyayna lahumul mauta. Kemudian orang-orang yang mati dihidupkan, dihidupkannya. Setelah itu apa? Fakallamuhum, yang mati tadi ngajak bicara mereka. Coba bayangkan, keajaiban atau bukan? Itu kalau seandainya dipenuhin permintaan mereka seperti itu pun, wa jama'na lahum kulla syai'in talabuh fa'ayyanuhu muwajahatan. Kemudian kami kumpulkan di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka minta, diturutin maksudnya, dipenuhi permintaan mereka. Fa'ayyanuhu, kemudian mereka menyaksikan langsung secara berhadapan, menyaksikan langsung ini ya. Lam yusaddiqu bima da'awtahum ilaihi ayyuhar rasul. Mereka pun belum tentu menerima dan tidak mau membenarkan dan tidak beriman dengan apa yang engkau dakwahkan kepada mereka, wahai Rasul. Bayangkan, sudah diturutin, dipenuhi permintaan mereka, diturunkan malaikat dari langit, orang-orang mati dihidupkan, ngajak bicara mereka pun Itu pun apa? Belum tentu mereka mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Kita lihat sini, walam ya'malu bih, dan belum tentu mereka mau beramal dengannya. Illa, kecuali ini, illa man syaa Allah lahu hal hidayah, kecuali yang Allah telah kehendaki untuk mendapatkan hidayah orang tersebut. Walakin aktsara ha'ulail kuffar yajhaluna al-haqqa alladhi ji'ta bihi min 'indillahi ta'ala. Allahul musta'an. Akan tetapi kebanyakan mereka orang-orang kufar, mereka itu bodoh terhadap al-haq, bodoh terhadap kebenaran yang telah engkau bawa wahai Muhammad dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keadaan mereka. Sudah minta, diturutin, dipenuhin, tapi permintaan tersebut hanya untuk mengelabui saja. Buktinya apa? Allah telah tahu tentang mereka. Kalau seandainya kami penuhi, kata Allah ta'ala, permintaan mereka kami penuhi, kami turutin, itu pun belum tentu mereka mau beriman, bayangkan. Makanya Allah telah mengabulkan, karena Allah telah tahu keadaan mereka bagaimana. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sebagaimana ayat yang lain, nah, barakallahu fikum, mengenai permintaan orang-orang kufar yang mereka pengen apa? Pengen kembali ke dunia lagi biar bisa beramal. Tapi Allah Ta'ala enggak penuhi karena tahu nanti kalau dibalikkan ke dunia pasti enggak beramal juga. Akan mengulangi kembali perbuatan dosa yang dulu mereka kerjakan. Ya kan? Apa ayatnya itu? Walau ruddu la'adu limanhu anhu. Ya kan? Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, mereka pun akan mengulangi, akan melakukan perbuatan yang dulu pernah dilarang. Allah Ta'ala enggak memenuhi permintaan mereka karena tahu. Allah musta'an. Kita lihat ayat yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Artinya, dan seperti itu pula kami jadikan, seperti itu pula lah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh. Bayangkan, nabi aja ada musuhnya, apalagi kita yang bukan nabi, tentunya musuhnya banyak. Nabi ya, nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, musuhnya itu bukan dari orang-orang jauh, dari karib kerabatnya sendiri, dari keluarganya sendiri. Ada yang dari nampamannya, paham ya? Seperti itu. Coba lihat orang-orang dekat semua. Abu Jahal, Abu Lahab, paham ya? Nah, musuhnya banyak, itu nabi padahal ya. Dan sebagaimana yang Allah telah katakan juga dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan orang-orang jahat. Jadi nabi, karena apa? Kenapa kok ada musuhnya? Karena mendakwahkan al-haq, mendakwahkan kebenaran. Antum dimanapun antum dakwah, nyampaikan Al-Quran, Sunnah misalkan, musuhnya banyak. Musuhnya banyak, gunjing antum, kemudian musuhi kalian, kemudian dengan tuduhan-tuduhan yang keji, paham ya? Itu harus siap resiko kita. Kalau kita gak siap resiko, mundur ke belakang nanti. Kalau mundur ke belakang, rugi. Paham ya? Itulah dakwah Nabi dan Rasul, bayangkan. Nabi Nuh AS aja berdakwah 950 tahun. Tidak mundur sama sekali, bayangkan. Yang ikut sedikit padahal. Faham ya? Ini dalil yang sangat kuat. Setiap nabi ternyata ada musuhnya. Apalagi kalau bukan nabi, tentunya banyak lagi musuhnya. Faham ya? Kenapa kok musuhnya ada ya? Karena menyampaikan al-haq. Kalau yang antum sampaikan kebatilan, banyak teman, banyak pendukung. Jangan kita lewati kan? Karena tidak ada kebatilan satupun, malah pendukungnya ada. Mesti itu dah. Kalau kita lewati contohnya berkali-kali juga ya, dimanapun kebatilan ada, dimanapun kejahatan ada, dimanapun kelompok sesat itu muncul, walaupun sudah jelas-jelas itu sesat, jelas-jelas itu batil, pasti ada pengikutnya. Paham ya? Contohnya apa kemarin? Contohnya yang sudah kita lewati, ada dulu di Indonesia perempuan ngaku nabi, ya enggak? Ingat enggak waktu zaman-zaman waktu itu? Perempuan ngaku nabi itu udah enggak masuk akal. Nabi itu enggak ada perempuan. Itu pun ada enggak pengikutnya? Ada pengikutnya. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, barakallahu fikum mamin batilin au muktilin illa walahu azba. Tidak ada ahlul batil satupun kecuali punya pengikut. Kecuali apa? Punya pengikut. Jadi enggak usah merasa heran atau merasa kok bisa ya. Itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi musuhnya dari kalangan siapa saja. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allahu musta'an. Dan seperti itu pula lah kami jadikan setiap nabi seorang musuh dari kalangan setan, manusia dan jin. Bayangkan. Musuhnya itu bukan hanya manusia saja, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Maksudnya bagaimana? Ya wujudnya wujud manusia tapi menghalang-halangi dari jalan Allah, menghalang-halangi untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Wujudnya manusia tapi perilaku perbuatannya adalah perbuatan seperti perbuatan setan. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Yuhyi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mana musuh-musuh tadi itu, setan dari kalangan jin dan manusia tadi itu, mereka saling mencurahkan ucapan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dihias-hiasi ucapan tersebut untuk menipu. Itulah setan, setan yang terkutuk. Mereka kalau nipu bukan satu langkah, berlangkah-langkah sehingga orang banyak terjebak. Paham ya? Peringatan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, wala tattabi'u khutuwat syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan kalau ganggu itu berlangkah-langkah. Bagaimana caranya orang itu terganggu dan bagaimana caranya orang itu terjerumus, itu loh ya. Jadi kita harus waspada. Langkah-langkah jerat-jerat setan kita hindari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena mereka ingin kita termasuk apa? Min ashabis sa'ir, termasuk penduduk neraka sa'ir. Itu tujuan setan. Makanya kita butuh, nah barakallahu fikum, ilmu dan keimanan untuk menepis hal tersebut. Kita lihat di sini. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Benar ini ya. Kalau seandainya Allah Ta'ala, kalau seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Paham ya? Mereka musuh-musuh ini enggak akan bisa berbuat apa-apa kalau Allah Ta'ala menghendaki. Tapi Allah Ta'ala biarkan, kenapa? Karena ada hikmah di balik itu, ujian. Orang kalau berdakwah menyampaikan hal kok enggak diuji, itu belum apa? Belum berhasil di situ. Paham ya? Kenapa belum berhasil? Karena kalau menyampaikan al-haq pasti diuji, pasti sudah. Paham ya? Kalau menyampaikan al-haq kemudian apa enggak diuji, itu belum berhasil. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah mengenai apa? Dua perkara yang tidak terlepaskan. Dua perkara yang tidak terlepaskan apa? Pertolongan dan ujian. Paham ya? Jadi orang kalau menyampaikan al-haq ada ujian, tapi di balik ujian pertolongan menanti. Pertolongan menyertai. Apa kata beliau rahimahullah? Na barakallahu fikum wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahmani. Kata beliau wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadha sunnatur rahmani. Artinya apa? Kebenaran itu senantiasa ditolong dan diuji. Pasti antum menyampaikan kebenaran untuk keluarga saja, kadangkala apa? Ada yang menentang, ada yang melawan, ada yang berdebat, ya enggak? Nah, tapi itu ujian. Di balik ujian tersebut ada apa tadi? Mansurun, pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'jaba, jangan merasa heran. Jangan merasa apa? Jangan merasa heran, karena dua perkara ini ketetapan Ar-Rahman, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada ujian, ada pula pertolongan di balik itu semuanya. Jadi sabar. Paham ya? Sabar dalam berdakwah. Empat poin yang sering anak ulang-ulang, nukilkan kalamnya siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal kitab Al-Usul Salafah. Apa empat poin? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu punya, amalkan. Setelah diamalkan, dakwahkan. Jangan diam saja, dakwahkan, sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Kemudian dakwah bagaimana? Sabar. Orang dakwah harus sabar ya. Nah barakallahu fikum, jangan wahana udah berdakwah bertahun-tahun kok cuman kayak gini aja ya. Sabar, ingat-ingat patokannya lah, kemana kemarin patokannya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun yang ikut cuman sedikit, bayangkan. Itu kalau kita ngelihat masih ada pengikutnya, disebutkan dalam hadis yang panjang mengenai kisah yang ditampakkan di hadapan Rasulullah para nabi, ada nabi yang tidak punya pengikut, itu nabi. Kalau manusia biasa seperti kita ini ya sangat mungkin enggak punya pengikut. Paham ya? Nabi aja ada yang enggak punya pengikut, bayangkan. Sebutkan wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. dan ditampakkan di hadapan Rasulullah nabi yang tidak punya pengikut. Bayangkan. Jadi orang mendakwahkan al-haq bukan mencari pengikut. Paham ya? Ada yang ikut, walhamdulillah, berarti telah sampai pada dia hidayah. Kalau tidak ada yang ikut, terus berdakwah. Insyaallah bismillah, dalam keadaan seperti itu Allah taala yang akan membalasinya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Ini bagus sekali ayatnya ini ya. Na'am. Fadharhum wa ma yaftarun. Tinggalkan mereka, biarkan mereka dan apa yang mereka bikin-bikin berupa perdustaan. Biarkan. Setelah didakwahkan, kalau enggak terima ya biarkan, mau diapain lagi? Paksaan enggak boleh. Ya, sudah kita lewati kan, maksa dalam berdakwah itu jangan. Memaksakan kehendak antum harus mau ya, akhirnya lu enggak mau, awas. Enggak ada. Paham ya? Antum harus ikut Allah ya, akhirnya kalau kamu takillah. Enggak bisa. Kita hanya mengarahkan ikuti dalil. Ikuti kalau Allah, kalau Rasul. Kalau dia enggak mau bagaimana? Sabar. Jangan dipaksa. Enggak ada paksaan dalam berdakwah itu ya. Sampaikan yang ada itu, sampaikan terus, sampaikan, didoakan. Ini kan antum saksikan sendiri proses ketika mendakwai orang tua bagaimana. Ya mungkin antum merasakan ya, sebagian orang tua yang dulu awal mulanya menentang dakwah salafiyah, memusuhi, terkadang kita dibilang apa? Dibilang ngikutin ajaran yang ekstrim, tapi dengan berjalannya waktu, lunak hatinya dan akhirnya ikut, paham ya? Mempelajari ilmu Al-Qur'an Sunnah. Bayangkan, sabar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan baik-baik. Kama wa kama ibtalainaka ayyuhar rasul bi'a'daika, dan sebagaimana kami telah menguji engkau wahai rasul bi'a'daika dengan musuh-musuhmu minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Bahkan ujian yang ditimpakan oleh Rasulullah itu bukan hanya dari kalangan musyrikin, dari kalangan orang-orang yang menampakkan seakan-akan para sahabat. Siapa itu? Orang-orang munafikin. Ya enggak? Orang-orang munafikin menampakkan seakan-akan bersama para sahabat. Salat ikut salat, jihad ikut apa? Berangkat jihad juga walaupun pulang sampai tengah perjalanan. Tapi kan ujian. Paham ya? Seperti itu. Naam. Ibtalaina jami'al anbiya, kami pun juga menguji semua nabi alaihi salam. Masya Allah, berarti ujian tersebut bukan kepada nabi kita Muhammad alaihi wasallam saja, bahkan pada semua nabi. Antum ingat kisah ulul azmi dari kalangan para rasul, 5 nabi yang dikenal dengan ulul azmi. Kenapa kok sampai mendapatkan gelar ulul azmi, orang yang memiliki apa, kekuatan kesabaran sangat luar biasa? Karena ujian tadi itu diantaranya. Mereka telah melampaui, melewati tahapan demi tahapan. Ujian demi ujian. Faham ya? Mulai siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujiannya luar biasa. Dari bapaknya sendiri. Ya kan? Kemudian dari keluarganya juga ada ujian. Ya kan? Disuruh ninggalkan Ummu Ismail. Dan Ismail di suatu tempat yang gak ada kehidupan, itu ujian bukan? Ujian. Setelah Ismail besar disuruh nyembelih, ujian bukan? Ujian. Bapaknya malah nentang, bapak Ibrahim, ujian juga. Nabi Nuh AS, ujiannya apa? Anaknya sendiri apa? Kafir. Istrinya kafirah, bayangkan. Keluarga, ujian dari keluarga juga. Paham ya? Jadi ujian terkadang dari keluarga sendiri gitu ya. Yang ketiga, nabi siapa? Barakallahu fikum, Musa AS. Ujian atau tidak? Ujian, lahir di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah raja yang bengis. Yang mengilzamkan, mengharuskan kalau lahir anak laki-laki, bunuh. Bayangkan itu. Waktu itu kalau lahir anak laki-laki, bunuh. Banyak para ummahat, para akhwat yang ketakutan. Paham ya? Ketakutan apa? Karena kalau lahir anak laki-laki dibunuh. Tapi Nabi Musa AS selamatkan, bayangkan. Setelah besar, ternyata musuh bebuyutannya Fir'aun. Paham ya? Nah, mendebat, melawan, berperang Nabi Musa AS. Ibrahim, Nuh, Musa, Nabi Isa alaihissalam. Ini ulul azmi ya, ulul azmi ada 5 kan. Nabi Isa alaihissalam bagaimana perjuangannya? Beliau dimusuhi dari kalangan kaumnya sendiri. Orang-orang Nasara yang benci sama beliau, ada yang tidak mau beriman dengan beliau. Sehingga beliau dikejar kan, dikejar mau dibunuh. Jadi orang-orang Yahud bersengkongkol dengan orang-orang Nasara yang tidak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Dikejar beliau sampai beliau masuk di suatu tempat. Disebutkan dalam kisahnya itu di dalam gua. Paham ya? Tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa alaihissalam, diangkat Allah Ta'ala sampai ke langit. Hingga saat ini masih hidup dan akan turun nanti di akhir zaman sebagai penumpas Dajjal. Bayangkan. Paham ya? Akhirnya Allah Ta'ala uji mereka. Dengan apa? Keluar sosok seseorang dari gua tersebut. Keluar wajahnya mirip dengan Nabi Isa AS. Subihlahu, diserupakan dengan Nabi Isa AS. Itulah yang mereka bunuh. Itulah yang mereka salib. Paham ya? Bukan Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup. Paham ya? Nanti di akhir zaman turun. Turun di mana? Turunnya Ihsan di Menara Putih, daerah apa? Damaskus. Paham ya? Menara Putih didampingi malaikat. Turun. Kemudian tidak lama kemudian, na barakallahu fikum, salat di belakang Imam Mahdi. Setelah salat selesai, pertempuran terjadi antara kelompok pasukan Dajjal dan kaum muslimin. Setelah sholat dua rakaat kalau tidak salah itu ya, langsung begitu keluar orang-orang kufar pengikut Dajjal, orang Yahud lari kotar katir mereka, tunggang langgang lari takutan, dibunuh oleh orang-orang muslimin, sembunyi di balik pohon. Semua pohon bicara semuanya, tapi ada satu pohon yang diam seribu bahasa, nggak mau bicara. Pohon apa namanya? Pohon yang gak mau bicara, dia diam aja dia. Orang-orang belakangnya ada musuh, dia diam aja dia. Yang lainnya bicara semua. Wahai muslim, belakangku ada orang kafir, bunuh dia. Bicara semua pohon. Ini satu pohon ini diam seribu bahasa dia. Gak mau bicara dia. Pohon apa? Ingat gak antum? Faedah aja nih, pengulangan kembali. Ya wah. Pohon apa Umar? Wah. Pohon apa Abu Umar? Ya, pohon gharqad. Gharqad itu pohonnya namanya, pohon gharqad. Itu enggak mau bicara dia. Mana enggak mau bicara? Ini sekedar selingan. Nabi Isa alaihi salam ujiannya juga besar. Nabi kita Muhammad, nabi terakhir, ujiannya besar enggak? Ujiannya juga besar. Ketika beliau lahirkan dalam kondisi bagaimana? Bapaknya sudah meninggal juga. Ya enggak? Kemudian diasuh dalam kondisi nam belum besar pun ibunya sudah meninggal juga. Faham? Kemudian setelah itu dimusuhi dari keluarga-keluarganya, dicaci maki, dihina, dibilang tukang sihir, dibilang dukun, dibilang apa barakallahu fikum, tukang bikin pantun, bayangkan, penyair, tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal itu ya. Nah, dituduh apa lagi? Beliau dilempari dan batu, bayangkan. Kemudian dicaci maki, dihina, seperti kisahnya Abu Lahab dan istrinya, mencaci maki, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Sampai beliau hijrah, yang semula para sahabat hijrah dari Makkah ke Habasyah, kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah, bayangkan itu. Ujian yang sangat luar biasa. Na'am barakallahu fikum. Sampai beliau meninggal dunia, ujiannya masih ada. Banyak orang-orang yang mengaku nabi. Ujian juga. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ini sekedar selingan bahwasanya segenap para nabi pun juga ada musuhnya. Kita lihat lagi tafsirannya. Perhatikan baik-baik, simak di situ. Ibtalaina jami'al anbiya' alaihim salatu wassalam bi'a'da'i min maraddati qaumihim wa a'da'i min maraddatil jin. Ini. Dan kami juga menguji semua para nabi dengan musuh-musuh dari kalangan kaumnya yang membangkang, dan musuh-musuhnya dari kalangan apa? Jin yang membangkang. Ucapan jin membangkang berarti ada jin yang tidak membangkang. Naam. Jin itu ada yang muslim juga, mukmin juga ada. Jin yang sunni salafi ada enggak? Sunni salafi jin. Ada enggak? Ada. Karena jin dan manusia itu sama-sama terbebani apa? Syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin juga ada yang jin yang sunni, yang salafi, paham ya? Ada juga jin yang syi'i, syiah ada. Macam-macam ya. Nah, disebutkan sini musuh-musuh Nabi dan Rasul tersebut adalah dari kalangan apa? Jin-jin yang membangkang. Yulqi ba'dhum ila ba'dil qaul alladhi zayyanuhu bil batil. Bayangkan ini. Mereka saling melemparkan, saling memberikan sebagian mereka kepada sebagian yang lain ucapan yang mereka hias-hiasi dengan kebatilan. Bayangkan ini. Jadi kebatilan itu kalau dihias-hiasi kadang-kadang nampak apa? Nampak indah dan bagus. Nah, disitulah orang tertipu. Disitulah orang tergiur. Kelompok-kelompok sesat, kenapa kok sampai ada pengikutnya? Karena mereka pandai menghias-hiasi kebatilan, ideologi kesesatan mereka itu mereka hias-hiasi, mereka poles sehingga nampaknya masya Allah bagus. Jihad, ayo jihad kemana? Ke Palestina katanya. Ayo jihad ke Afghanistan. Afghanistan sekarang sudah dikuasai Taliban misalkan. Mereka ahlus sunnah. Bayangkan, dihias-hiasi, dipoles, media sosial heboh, akhirnya ada yang mau berangkat katanya. Padahal belum melihat sejarahnya. Makanya ahlu bid'ah wadzalal, ahlu batil itu pandai bicara itu loh. Paham ya? Karena pandai bicara itu banyak orang yang tertipu, kebatilan dipoles. Paham ya? Kotoran manusia aja ya Afan, kotoran manusia. Itu kalau dipoles-poles, dihias-hiasi, nampaknya donat nanti. Paham ya? Banyak orang tertarik donat atau tidak? Ayo. Maksudnya bagaimana? Kebatilan apapun, kesesatan apapun, itu pemikiran sesat, itu kalau dipoles-poles, dihias-hias, nampak indah, orang banyak yang ikut itu loh. Paham ya? Nah, tapi ingat, suatu ketika pasti akan terbongkar. Enggak akan lama, kalau seperti itu modelnya enggak akan lama. Paham ya? Karena akan tercium bau busuknya nanti. Nah, ketika tercium bau busuknya, orang baru sadar, baru tahu ternyata ini batil. Bayangkan itu. Kita lihat lagi ini. Nah, liyak tarbihi sami'u, ya kan? Liyak tarbihi sami'u, agar pendengarnya itu tertipu. Ini. Orang-orang sesat pandai bicara. Apa hadis yang sudah kita lewati berkali-kali? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu sihir. Orang bisa tersihir, bisa termakan syubhatnya karena dia pandai bicara. Yang pandai bicara ini bukan hanya ahlus sunnah. Ahlul batil pun pandai bicara banyak sekali. Memutarbalikkan fakta juga banyak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga apa? Tertipu. Ini bayangkan, liyak tarbihi sami'u, pendengarnya agar tertipu. Fayadhillu an sabilillah, akhirnya dia tersesat dari jalan Allah Taala. Walau arada rabbuka jalla wa ala la hala bainahum. Perhatikan tafsirannya itu. Walau arada rabbuka jalla wa ala la hala bainahum wa bainat tilkal adawah. Penting ini. Kalau seandainya Rabbmu menghendaki, menginginkan, niscaya apa? Niscaya akan terhalang-halangi. Niscaya akan apa? Akan terhalang-halangi antara mereka dan antara permusuhan tersebut, terhenti. Kalau Allah telah menghendaki, tapi dibiarkan kenapa? Ujian. Di balik ujian itu ada pertolongan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Seperti itu. Naam, kita lihat lagi. Walakinnahu al-ibtila min Allah, tapi itu adalah ujian dari Allah Taala. Seorang hamba itu kalau diuji, itu jangan pernah mengeluh. Jangan pernah merasa wahana kok diuji terus ya. Sabar. Di balik ujian itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Taala itu kalau cinta pada kaum, itu menguji mereka, diuji mereka. Dicek kadar keimanannya seberapa. Paham ya? Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Kalau kaum tersebut ridho, dapat keridhaan Allah Ta'ala. Tapi kalau murka, dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya enggak? Nah, yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya semakin kuat, imannya semakin kuat, semakin besar pula ujiannya. Itu pasti kita sudah merasakannya. Ya enggak? Semakin kita istiqomah, semakin kita paham dalil, semakin kita paham Al-Quran Sunnah, ujiannya semakin besar. Oh, antum kalau belajar nanti kerjanya kapan? Wah, ujian besar. Paham ya? Kalau antum belajar terus kapan nyari maisyahnya? Padahal bisa di waktu yang lain, gitu loh ya. Tapi ujian, semakin antum istiqomah, semakin kita continue dengan al-haq, Al-Qur'an Sunnah, ujian semakin besar. Nah, jadi itu ujiannya. Mampu enggak dia menepisnya? Mampu enggak dia mengkondisikan keadaannya? Paham tuh ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Dikit lagi. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh tafsir sini, fad'hum wama yahtaliquna wama yahtaliquna min kadhibin wa zur. Tinggalkan mereka, biarkan mereka, dan apa-apa yang mereka bikin-bikin berupa kedustaan dan juga naam sumpah yang palsu, sumpah palsu. Allahu musta'an. Inilah keadaan orang-orang musyrikun, yang mereka banyak nanya, banyak permintaan, setelah dipenuhi mereka pun juga tidak apa? Tidak na barakallahu fikum na mewujudkan apa yang mereka janjikan. Hanya apa? Hanya omong kosong. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita ambil satu lagi karena sambungannya. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah wal yardahu wal yaqtarifu ma hum muqtarifun. Ayat yang ke-113, perhatikan baik-baik di situ. Ewa. Kenapa demikian? Kenapa kok ucapan-ucapan yang batil dihias-hias nih? Kenapa? Dikarenakan biar hati-hati yang lemah milik orang-orang yang tidak beriman itu apa? Terpedaya. Hati-hati yang lemah kan terpedaya dengan ucapan-ucapan yang dihias-hias tadi itu. Paham ya? Itu ujian ya. Nah, barakallahu fikum, yang mereka tidak beriman terhadap hari akhirat terpedaya, tertipu, tergiur. Waliyardahu, dan agar apa? Mereka pun senang akhirnya dengan ucapan-ucapan yang ini, nah barakallahu fikum, dibalut, dihias-hiasi dengan kebatilan tadi. Waliyaktarifu ma hum muktarifun, dan agar mereka pun akhirnya berbuat sesuka dengan apa yang mereka sukai. Allahu musta'an. Kita lihat tafsirannya yang terakhir. Qala al-mufassirun asbahumullah wa litamila ilaihi qulubul kuffar alladziina la yusaddiquuna bil hayati al-akhirah wa la ya'maluna laha. Allahu musta'an. Wa la ya'maluna laha. Itu semuanya tadi kenapa kok para setan musuh-musuh Allah menghias-hiasi kebatilan dengan apa? Dengan suatu ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Walitamina ilaihi qulubul kuffar. Tujuannya ini, agar hati-hati orang-orang kufar tersebut condong, cenderung tertarik. Orang-orang kufar yang mereka tidak membenarkan kehidupan akhirat, bayangkan. Dan orang-orang yang mereka tidak mau beramal terhadapnya. Jadi orang-orang kufar, mereka tidak meyakini adanya kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Paham ya? Mereka meyakini maksudnya kehidupan cuma sekali tok di dunia, enggak dibangkitkan lagi, itu enggak benar ya. Kehidupan itu barakallahu fikum ada marahil. Apa marahil? Tahapan-tahapan. Memang kita di dunia ini, nanti kalau mati meninggal dunia, bukan di dunia lagi, alamnya udah lain. Faham ya? Orang-orang kufar mengingkarinya. Makanya di daerah India atau yang semisal mereka, itu kalau orang meninggal, itu enggak dikebumikan langsung, dibakar. Paham ya? Dibakar menjadi abu. Nah, akhirnya apa? Ada yang taburkan, dibuang. Biar apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am, kata mereka nanti biar terlebur semua dosa-dosanya atau yang semisalnya. Paham ya? Ada juga keyakinan yang apa? Agar enggak bisa dibangkitkan lagi. Itu enggak benar. Paham ya? Allah Ta'ala pasti akan membangkitkannya. Karena ada tulang ekor yang tidak hancur di situ. Na'am barakallahu fikum, yang Allah Ta'ala akan ciptakan kembali. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, kita lihat lagi dikit lagi. Walituhibbahu anfusuhum, dan ini tujuan yang lain. Tujuan lainnya adalah agar diri-diri mereka cinta dan senang. Ucapan-ucapan yang batil itu kalau dihias-hiasi orang kan tertarik gitu loh. Paham ya? Sudah kita lewati tadi, orang tertarik dengan ucapan-ucapan yang batil yang dihias-hiasi tadi itu. Nah, tapi ingat ya, kebatilan walaupun dihiasi bagaimanapun suatu ketika akan apa? Terbongkar. Akan terbongkar dan akan tercium baunya. Kalau sudah tercium baunya, orang akan lari meninggalkan kebatilan tersebut. Nah, kita lihat. Wal yaktasibu minal a'mal as-sayyi'ah ma hum muktasibun, dan tujuan lain akhirnya melahirkan apa? Mereka pun melakukan, mengerjakan amalan-amalan yang jelek sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa fi hadza tahdidun 'azimun lahum. Di sini padahal apa? Ada ancaman yang besar untuk mereka. Ancamannya apa? Mereka dibiarkan begitu saja tapi ada hukumannya bagi mereka. Hukumannya apa? Ya tentunya neraka jahannam la'inatubillah. Kalau mereka tetap mengikuti na'am barakallahu fikum, na'am hawa nafsu mereka yang menjerumuskan kepada kekufuran atau yang semisalnya. Nasallahu assalamatul afiyah, ini yang kita baca, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.